Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, yakni ketika Rasul pernah bercanda dengan para sahabat, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bercanda kepada kami, telah menggurui kami. Qala, maka Nabi menjawab, inni la aqulu illa haqqa, sesungguhnya aku ini tidaklah mengatakan, tidaklah mengucapkan kecuali kebenaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada hadis ini barakafikum, hadisnya mencapai derajat sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga dan Al-Imam At-Tirmidzi, serta disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala dalam As-Silsilah As-Sahihah. Pada hadis ini para sahabat bertanya kepada Nabi, yang mana pertanyaan tersebut barakafikum, sebagian mereka menganggap apa yang Nabi bercanda dengannya barakafikum itu ya mengandung perkara yang kurang baik mungkin, atau tidak seperti biasanya. Maka barakafikum Nabi menimpali komentar mereka ketika mereka mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya engkau telah bercanda kepada kami. Jadi seakan-akan bercanda, bergurau, tidak ada nilai keseriusan. Maka Nabi menyatakan, inni la aqulu illa haqqa, sesungguhnya aku tidaklah mengatakan kecuali kebenaran. Barakafikum. Yang dimaksud dengan sesungguhnya aku tidaklah mengatakan kecuali kebenaran, haqqan di sini adlan, kecuali keadilan. Wasidqan, kecuali kejujuran. Barakallahu'alaikum. Li ismati minaz zalal minal qawli wal fi'li. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, telah maksum dari ketergelinciran dalam ucapan dan perbuatan. Barakallahu'alaikum. Jadi Nabi kita ini Nabi yang maksum. Yang namanya maksum adalah terjaga dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, terkadang barakafikum Nabi sempat ya barakafikum terjatuh padanya, namun langsung Allah hapus, Allah tegur, sehingga barakafikum Nabi istighfar dan tidak memiliki dosa. Yang dimaksud oleh barakafikum keterangan bahwasanya Nabi ini maksum, kata para ulama, maksum di sini adalah terjaga dari dosa besar. Adapun dosa kecil, langsung barakafikum Allah tegur, sehingga juga tidak memiliki dosa-dosa kecil. Adapun selain Nabi, ya tidak ada jaminan, ya tidak maksum barakafikum dari dosa besar. Ketika mereka melakukan dosa besar, ya barakafikum tidak langsung Allah tegur karena bukan Nabi. Barakafikum. Adapun Nabi tidaklah keluar dari lisan beliau kecuali kebenaran, yakni keadilan dan kejujuran. Beliau terlindungi dari kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran pada ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu dalam surat An-Najm ayat ketiga dan empat. Surat An-Najm ayat ketiga dan empat Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia, Nabi, yang dimaksud dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat ini Nabi kita. Dan tidaklah dia, Nabi, mengucapkan dengan sebuah ucapan yang berasal dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Atau in hiya illa wahyu yuha. Melainkan barakah fikum yang beliau ucapkan ini, in huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang beliau ucapkan ini, barakah fikum, adalah berasal dari wahyu yang Allah wahyukan. Barakah fikum. Oleh karena itu, Nabi ketika berucap, beramal, berbuat, itu terbimbing dari wahyu. Oleh karena itu, kalau Nabi bercanda, itu tidak ada unsur kebohongan. Tidak ada unsur meremehkan. Tidak ada unsur kekejian. Tidak ada unsur merendahkan orang lain. Dan tidak ada unsur dosa. Oleh karena itu ketika para sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bercanda kepada kami. Ya, seakan-akan barakah fikum yang dilakukan oleh Nabi berupa ya gurauan dengan para sahabat itu mengandung gurauan-gurauan seperti umumnya seakan-akan begitu oleh sebagian para sahabat yang mengandung ya mungkin ucapan sia-sia, tidak ada maknanya, ya mengalir begitu saja, tidak ada faedahnya, padahal tidak demikian. Barakallahu. Oleh karena itu Nabi menyatakan, "Inni la aqulu illa haqqo." Sesungguhnya aku tidaklah mengatakan kecuali kebenaran, yakni keadilan dan kejujuran. Demikian pula barakallahu fikum dalam hadis. Ya, hadis barakallahu fikum Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Beliau pernah menyatakan, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam uridu hifdhahu." Kata Abdullah bin Amr, "Dulu aku selalu menulis hadis, menulis sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan niat untuk menghafalkannya." Ini apa yang Nabi ucapkan itu kan hadis. Karena Nabi ini barakallahu fikum beda dengan kita. Ya, tidak mesti yang diucapkan ini kalau kita itu adalah faedah. Bahkan banyak lain-lainnya. Nauzubillah min dzalik. Kata Abdullah bin Amr Ibnu Al-As barakallahu fikum radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, "Dulu aku selalu menulis sesuatu apa saja yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan niatan menghafalnya. Fanahatni Quraisy, namun orang-orang Quraisy melarangku." Ini kata Abdullah bin Amr. "Waqalu, dan orang-orang Quraisy mengatakan, taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah atau kamu selalu menulis semua yang kamu dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa Rasulullah alaihi salatu wasallam basharun yatakallamu fil ghadab war ridha. Kata orang-orang Quraisy, sementara Rasul itu orang biasa, manusia yang terkadang bisa bicara dengan selera hawa nafsunya. Ketika marah maka seperti ini, ketika dalam keadaan ridho, rela, ya, legowo seperti ini. Fa'amsaktu anil kitab, maka kata Abdullah bin Amr, maka aku tahan, aku tidak menulis lagi apa yang diucapkan oleh Rasul. Terkena syubhat, ya. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin As, maka aku menyebutkan, menceritakan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa auma'a bi asba'ihi ila fihi. Lalu Rasul mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau kepada mulut beliau, waqala, dengan mengatakan uktub, tulislah, tulis, fa wallazi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq, tulislah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah keluar dari ini, dari lisanku, kata Nabi, illa haq, kecuali kebenaran. Berarti barakallahu fikum, ya, Nabi ini terbimbing pada ucapan maupun perbuatan. Baik ketika serius, ketika menasihati, ketika santai, dan ketika bercanda. Itu semuanya ada faedahnya. Ya, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Oleh karena itu, ya, kita harus percaya dengan hadis-hadis yang sahih dan mengamalkannya sekuat tenaga kita. Tidak boleh menolak, dikarenakan tidaklah keluar dari lisan Nabi melainkan kebenaran. Barakallahu. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah thubutu muzahin Nabi alaihi salatu wassalam ma'a ashabihi. Penetapan adanya candaan Nabi bersama para sahabat atau kepada para sahabat. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu juga bercanda, ya, untuk barakallahu fikum, diantaranya, ya, mencairkan suasana yang mungkin agak tegang, atau di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar, namun, ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Maka barakallahu fikum, Nabi juga bercanda, pernah bercanda. Akan tetapi tidak selamanya dan terus menerus dalam keadaan takdir, sering tidak, ahyanan, sesekali. Kemudian faedah yang kedua, ismatun Nabi alaihi salatu wassalam anizzalal fil qaul wal amal. Faedah yang kedua adalah Nabi terjaga dari penyimpangan, dari ketergelinciran dalam berucap dan beramal atau berbuat. Barakallahu. Oleh karena itu Nabi menyandarkan supaya kaum muslimin mencari hidayah, mencari bimbingan itu untuk mengikuti Nabi. Nabi bersabda, wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Maka kaum muslimin harus mendahulukan petunjuk Allah dan Rasulnya. Petunjuk nabi itu semuanya berisikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingannya. Barakallahu. Kemudian hadis yang berikutnya. Haddatsana Shadaqah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Shadaqah, qala, beliau berkata, akhbarana Mu'tamir, telah mengkhabarkan kepada kami Mu'tamir, an Habib Abi Muhammad, dari Habib kunyahnya Abu Muhammad, An Bakrin ibni Abdullah, dari Bakar bin Abdullah, qala, beliau berkata, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatabadahuna bil bittih. Dulu para sahabat nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka pernah bercanda dengan saling melempar kulit semangka. Bittihun itu semangka. Akan tetapi yang dilempar di sini bukan semangkanya, buahnya, tapi kulitnya. Nanti akan disebutkan. Fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Padahal secara hakikatnya para sahabat itu mereka adalah para perawi periwayat hadis-hadis nabi, orang-orang soleh. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada hadis ini menceritakan tentang keadaan para sahabat di masa nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu diketahui di zaman-zaman nabi masih hidup, itulah zaman-zaman turunnya wahyu. Apapun kemungkaran, kemaksiatan yang ada ketika itu, pasti semuanya akan terbongkar, semuanya akan nabi sampaikan tentang bahayanya. Barakallahu. Oleh karena itu, ketika para sahabat berbuat A atau B atau C, kalau nabi membiarkan, membolehkan, berarti itu tidak ada pelanggaran syariat. Kalau ternyata ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau nabi melarang, berarti itu ada pelanggaran syariat. Di sini para sahabat nabi, barakakum, ya, mereka juga pernah saling melempar, barakakum, ketika bercanda kulit semangka. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang soleh, namun bukan setiap ketemu saling melempar, bukan. Ini pernah, ya, yang namanya bercanda atau bergurau, barakallahu. Sebutkan oleh Sarah dalam Sarah barakallahu, bahwasanya yang dimaksud dengan bitih semangka di sini adalah barakallahu qishruhu, kulitnya. Dikarenakan kalau buahnya berarti jelas dilarang. Kenapa? Karena mengandung idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, dan itu haram. Ya. Pemborosan merupakan amalan syaitan. Dan orang-orang yang boros, mereka adalah teman-teman syaitan. Barakallahu'alaikum. Disebutkan dalam hadis, ya, hadis riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi serta Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal yakulha." Apabila ada makanan atau cuilan makanan salah seorang dari kalian jatuh, ya, maka ambillah pungut dan buanglah kotorannya. Ya, buang, bukan ditiup, ya. Barakallahu. Ada larangan meniup makanan, terutama makanan yang ya, umum, ya, panas atau tidak. Ya, kadang orang kalau mau makan karena panas ditiup-tiup dulu. Itu ada larangannya dalam hadis. Maka barakallahu ketika makanan jatuh, selagi bisa diambil, ya, kotorannya, maka dibuang kotorannya dan wal yakulha, sisanya dimakan. Wala yadakha lisyaiton, kata Nabi, dan janganlah, ya, seseorang meninggalkan makanannya dengan sisa untuk syaitan. Oleh karena itu kalau kita makan diantara adabnya, jangan langsung banyak. Kita perkirakan dulu dengan yakin segini habis atau tidak. Sudah habis. Dicek dulu juga lauknya. Prasmanan. Belum lihat lauk, sudah. Ya, banyak nasinya. Walaupun dia lapar, ternyata dibuka lauknya enggak cocok. Akhirnya nasinya juga tidak termakan. Maka ini kesalahan. Oleh karena itu dengan hadis ini menunjukkan para sahabat tidak saling melempar menggunakan buah tetapi kulitnya. Karena kalau buah berarti itu merupakan pemborosan, ya, mengikuti langkah syaitan. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian hadis yang berikutnya, yang terakhir dari bab al-muzah, bersenda gurau, berkata al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Sabbah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabbah, haddatsana Khalid huwa ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid, beliau adalah ibnu Abdullah, an Humaid At-Tawil, dari Humaid At-Tawil, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastahmiluhu. Suatu ketika pernah datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yastahmiluhu, minta barakakum untuk, ya, diikutkan dalam tunggangannya, ya, memohon tunggangan, yakni minta dibonceng. Faqala, maka Nabi menjawab dengan sedikit ada senda gurau-nya. Kita bisa melihat nanti ada sisi bohongnya atau tidak. Kata Nabi, ketika ada seseorang ingin minta tumpangan, Nabi menyatakan ana hamiluka ala waladi naqah. Ya sudah, kamu ya saya angkut, saya bawa ya dengan menunggangi di atas anak unta betina. Qala, maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asna'u bi waladinaqah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta betina? Mikirnya kecil, wah gimana ya, kuat atau tidak, belum lagi barang-barangnya. Ya, barakallahu. Ucapannya sahabat tadi, wa ma asna'u bi waladinaqah, wahai Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta betina? Jadi merasa heran dengan jawaban Nabi. Ya, barakah fikum. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, wa hal talidul ibila ilan nuq. Wa hal talidul ibila ilan nuq. Kata Nabi, apakah ada unta yang melahirkan selain anak unta? Ya, barakallahu fikum. Yang namanya unta, dia melahirkan unta, maka unta yang dilahirkan itu ya namanya anak unta. Walaupun nanti sudah dewasa, sudah berkembang biak, sudah jadi betina, induk, ya tetap anaknya unta, kan gitu. Ya. Anak pernah jadi anak dan karena punya induk, gitu maksudnya. Apakah itu ada ya sisi kebohongan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Barakallahu. Beda kalau Nabi mengatakan, ya sudah, kamu saya angkut dengan unta ini yang berumur 2 tahun. Padahal sudah dewasa. Sudah beranak pinak, baru itu bohong. Tapi Nabi barakallahu fikum ya mengatakan, saya akan ajak kamu ya angkut kamu di atas anak unta betina. Kenapa unta betina? Karena unta jantan tidak bisa melahirkan. Unta betina akan melahirkan ya anak-anak unta, ada yang jantan, ada yang betina. Baik itu nanti bisa sampai besar, berkembang biak, ada yang tidak sampai besar sudah mati. Barakallahu. Maka senda gurau yang dilakukan oleh Nabi dengan sebagian para sahabat termasuk dalam hadis ini, barakallahu, tidak ada unsur kebohongan. Ya. Maka kita juga demikian, tidak boleh bergurau ada unsur kebohongan. Barakallahu. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu, yang pertama, ibahatul muzah wad du'abah, bolehnya bersenda gurau dan bercanda dengan saling melempar sesuatu yang tidak ada nilainya, ya. Tidak menyakitkan, ya. Tidak berkofikum kemudian membuat timbulnya madorot. Dan para sahabat itu memiliki adab dan akhlak yang mulia, apalagi di masa Nabi. Para sahabat itu kalau bercanda bukan seperti keumuman orang, tertawa terbahak-bahak sampai terlihat dari atau terdengar dari jarak jauh. Ini ya sudah pernah kita singgung pada bab-bab sebelumnya. Adab tertawa itu tidak boleh tertawa dengan terbahak-bahak yang terdengar dari jarak jauh. Tetapi kalau terdengarnya hanya di sekitarnya, tapi itu pun dengan agak ditahan, tapi ada suaranya, itu yang boleh, itu maksimalnya. Adapun Nabi, tertawa beliau hanya tersenyum, tidak pernah sampai keluar suaranya, apalagi sampai terbahak-bahak terdengar dari jarak jauh. Nah, para sahabat itu ketika bercanda, saling melempar, itu tidak membuat madorot, tidak sampai menyakiti, tidak sampai lalai, tidak sampai terus-terusan. Ya, biasa. Barakallahu. Kemudian ya, faedah yang terakhir, bayan anna nabiyya alaihi salatu wasalam kana yamzahu ahyanan bima yunasibu al-mukhatab wa bima yunasibu halahu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam terkadang bercanda, bersenda gurau sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara dan sesuai dengan keadaan sekeliling. Ya, barakallahu fikum. Itu Nabi terkadang bercanda, dan bercandanya pun melihat keadaan orang yang hendak beliau candai, ketika ada masalah atau tidak, sangat sedih atau tidak. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ini pengaruh, ya, pengaruh mendatangkan dosa atau tidak kalau kita tidak berhati-hati. Dan juga dengan melihat keadaan sekitar, ya, barakallahu fikum. Ketika keadaan sekitar adalah keadaan yang jangan bercanda di situ, jangan bergurau walaupun sedikit dan sebentar, ya jangan bergurau. Seperti ketika taklim, mendengarkan taklim, hadir di majelis ilmu, ya jangan bergurau. Barakallahu fikum. Atau di tempat-tempat yang di situ, barakallahu fikum, tidak boleh bergurau. Saat waktunya serius ada, waktunya bercanda atau bersenda gurau itu ada sendiri, barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula Nabi pernah, ya, bercanda ya, Nabi pernah bercanda dengan mengatakan barakallahu fikum kepada seseorang, ketika seseorang mengatakan, wahai Nabi, doakanlah untukku supaya aku masuk surga. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika yang bertanya tersebut meminta supaya didoakan, itu orangnya sudah sangat tua. Maka Nabi menjawab, innal jannah la yadkhuluha ajuz. Sesungguhnya surga tidak ada orang tua yang memasukinya. Kenapa? Karena kalau sudah hari kiamat masuk surga, apalagi ya, itu usia kita itu sama semuanya dengan orang tua kita, kalau sama-sama masuk surga, ya, amin. Dan orang-orang sama kaum muslimin yang lainnya, yang sebelum maupun setelahnya, umurnya sama, tingginya sama, cuma wajahnya beda. Ya, maka tidak ada yang tua. Maka Nabi mengatakan demikian, innal jannah la yadkhuluha ajuz. Sesungguhnya yang masuk surga itu tidak ada yang tua. Nah, barakallahu fikum. Bisa jadi kan tersinggung tadi. Akan tetapi ya, akan tahu. Ya, tidak jadi tersinggung. Ya, karena barakallahu fikum yang Nabi ucapkan ini tidak mengandung kebohongan dan dosa. Dan masih banyak lagi ya, senda gurau Nabi bersama para sahabatnya, dan insyaallah pada bab berikutnya terkait bab al-mizah ma'asobi, bercanda bersama anak kecil. Ini penting untuk diketahui. yang terkadang bercanda dengan orang dewasa tidak memungkinkan, maka bercanda dengan anak kecil. Itu seperti apa ada padanya. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hifdzakumullah, barakatuh.